bapak je, cuma ketemu ning impen. Lagu dalam maaf ya baik, sejini baik sing penting dihormati, ayu nang diloro khusus ngormati Mama Haji Warasono. Pasti nangis batin. Jangan nangis kan. Hormati masyarakat pawedian kami. Iya. Ayo kita. Nok Susi. Nok Susi. Nok Reni. Nok Lastri sayang. Go masyarakat Pawedean. Agak bosan barang anak atuku. Semoga terhibur sekali. Kang Gendut, bos proyek. Sampai jumpa. Bapaknya Pajar, Bang Bojo.